Mitra bisnis, kalangan usaha, akademisi hingga pengamat-pengamat politik menyebutkan, mahalnya biaya politik di Indonesia turut berperan merusak sistem perekonomian negara, serta menjadi faktor pemicu kenaikan harga barang dan jasa yang ditanggung masyarakat, seiring maraknya pungutan-pungutan yang dibebankan oleh oknum birokrat hingga politisi kepada sektor usaha. Menurut Kwi Kian Gi, kondisi ini adalah dampak dari pola demokratisasi yang dijalankan di tanah air pasca reformasi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apa benar banyak elit dan politisi yang tidak lagi peduli pada dampak mahalnya biaya politik, lantaran mereka lebih fokus pada upaya pencitraan yang berbiaya tinggi guna meraih kekuasaan? Itu betul, sama sekali betul. Tidak ada yang dipikirin cuma bagaimana menonjolkan dirinya itu. Padahal model politik seperti itu jelas berbiaya tinggi ya Pak Kwi? Betul. Bukan hanya biaya uangnya. Kalau biaya uangnya sudah mahal, biaya moralnya kayak seperti apa sudah? Korupsinya bukan korupsi mencuri uang. Agar tetapi lalu sudah nggak keruan sama sekali kan? Artinya bagaimana pemimpin penyelenggara negara yang dipikirin cuma bagaimana menonjolkan dirinya itu. Dan saya tidak pernah mendengar konsepnya itu apa. Nah, seperti apa konsep ideal yang Bapak maksudkan? Ya, pertama kalau kita mau yang paling fundamental, sistem ekonomi Indonesia itu apa? Apa yang boleh oleh pengusaha individual, apa yang tidak boleh? Lalu fungsi pemerintah itu apa tugasnya? Kan dia selalu mengatakan ya melindungi rakyat bla bla bla macam-macam, maka kita rinci dong apa air minum masuk atau tidak, ketertiban jelas gitu, makanya ada polisi ada ini, lalu infrastruktur ya apa tidak jelas, tapi kok infrastruktur di tangan swasta gitu, Selat Sunda misalnya, dan Menko itu mengatakan dengan enaknya begitu, uang besar di tangan swasta, berarti bahwa proyek infrastruktur itu diperbolehkan dijadikan objek untuk mencari laba kan? Nah, apa itu kebijakan yang sadar atau asal berbuat saja karena ingin mesti ada gitu. Pemerintahan tidak punya uang gitu. Nah sekarang anggaran APBN sudah lama 25% saja untuk bayar utang bunga yang PNS, sehingga yang tertinggal itu sedikit sekali. Terus apa terobosannya? Apa yang harus dilakukan? Tidak ada. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.